Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari perkara yukrahu al-mughallatu fil mahri atau fil muhuri, dimakruhkan, dibenci bermahal-mahal dalam masalah mas kawin. Kemarin disebutkan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang dhaif, namun ada penguat. Inna a'daman nikahi barokatan aisyaruhu mu'natan. Sesungguhnya pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang paling ringan mas kawinnya. Gitu. Berikutnya wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Maka orang tersebut mengatakan, inni tazawajtu imra'atan minal ansar. Saya menikah dengan wanita ansar. Ini penduduk Madinah. Ini para penolong yang menolong muhajirin. Gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, hal nadarta ilaiha, apa kamu sudah melihat kepadanya, sudah nontoni gitu, melihat wajahnya. Fa inna fi uyunil ansari sayan, karena pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Jangan-jangan kamu setelah melihat atau kamu tidak melihat setelah nikah menyesal gitu. Kalau sesuatu itu jelek gitu. Qala, maka orang tersebut menyatakan, qad nadartu ilaiha, aku telah melihatnya, sungguh aku telah melihatnya, sudah nontoni gitu. Qala, maka Nabi bertanya lagi kepada orang tersebut, alakam tazawajtaha, dengan mas kawin berapa kamu menikahinya gitu. Qala, maka orang tersebut menyatakan, ala arba'i awakin, mas kawinnya 4 ukiyah. ya, 4 uqiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam heran ala arba'i awakin, 4 uqiyah. Ya, mas kawinmu 4 uqiyah gitu. Ka'annama tankhutunal fiddata min ardi hadal jabal. Ini banyak sekali mas kawinmu. Seolah-olah kamu gali gunung, ya, gali tanah gunung ini. Kamu ambil peraknya, kamu ambil emasnya untuk mas kawin semua gitu. Jadi emasnya, emas kawinnya seolah-olah perak seisi gunung gitu, diambil semua untuk mas kawin. Ini banyak sekali, seolah-olah engkau ngambil dari tanah gunung tersebut untuk mas kawin. Ma indana manuktika, kita enggak punya emas ataupun perak sebanyak itu, sebanyak yang engkau berikan untuk mas kawin tersebut gitu. Menunjukkan banyak sekali. Ini 5 uqiyah. Karena 1 uqiyah emas ya, ukuran uqiyah minad dahab itu arbauna dirhaman, 40 dirham. 1 uqiyah itu 40 dirham. Sedangkan 1 dirham itu 2,975 gram. 2,975 gram. 3 gram kurang 1/4 gitu. Sehingga jumlahnya, kalau uqiyah minad dahab, uqiyah dari emas, itu 2 gram koma 975 kali 40, sehingga total 119 gram dikali 4 karena 4 uqiyah, sehingga jumlah totalnya 476 gram emas, hampir setengah on. 1 on 100, 4 on, 4 on koma 76 gitu. Jadi 476 gram. Jadi banyak sekali. Seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakin asa annab'asaka fi ba'sin tusibu minhu." Akan tetapi mudah-mudahan kami akan mengutusmu pada sebuah utusan yang kamu akan mendapatkan emas gitu. Qala, kemudian perawi mengatakan, faba asabasan ila bani Abbas. Kemudian Nabi mengutus utusan kepada bani Abbas. Faba asadhalika rajul fihim, maka orang tersebut ikut menjadi utusan pada rombongan utusan tersebut. Seperti itu. Artinya riwayat Muslim, sisi pendalilannya Rasulullah heran, ya, terkejut gitu. Banyak sekali mas kawinnya yang menunjukkan ini tidak disukai, perkara yang memberatkan, yang tidak disukai. Mas kawin terlalu banyak gitu. Lebih-lebih di sebagian daerah masih ada mas kawin, masih ada uang gendong. Ya, masih ada uang gendong. Jadi wanita itu waktu kecil digendong sama ibunya, dari kecil sampai besar. Setelah besar diambil orang, maka ibunya ini minta upah dulu gendongi semenjak kecil. Ya. Ini tradisinya suku Buton. Ya. Ya, suku Buton. Jadi ada istilah uang gendong. Jadi laki-laki itu kalau enggak punya uang banyak sekali enggak bisa menikah. Ya. Karena ada uang gendong itu tadi. Dan itu tawar-menawar, enggak sukarela gitu. Jadi tawar-menawar mau ngasih uang gendong berapa gitu. Seperti itu. Adatnya Buton Sulawesi seperti berat. Akhirnya ketika terjadi perkara dalam rumah tangga, minta cerai gitu, ya harus mengembalikan uang gendong gitu. Uang gendong harus dikembalikan. Seperti itu. Padahal uang gendongnya sudah digunakan untuk ini, untuk itu, untuk memperbaiki rumah, untuk ini, sehingga enggak bisa mengembalikan uang gendong gitu. Terpaksa gantung. Ya enggak bisa, walaupun minta cerai enggak bisa. Seperti itu. Karena uang gendong belum dikembalikan. Seperti itu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya wa akhraja Abu Dawud wal Hakim wa shahahahu min hadisi Uqbah bin Amir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqi aisyaruhu, sebaik-baik mahar, sebaik-baik mas kawin adalah aisyaruhu, yang paling mudahnya. Ya, yang paling mudahnya. Gampang gitu, murah. Mas kawinnya kerikil satu, boleh? Kerikil. Dengan mas kawin satu buah kerikil. Satu. Boleh enggak? Kerikil. Hadisnya yang paling murahnya loh. Kerikil murah. Boleh? Boleh? Enggak boleh. Karena paling murahnya itu yang punya nilai harga gitu. Kerikil satu berharga. Mau beli 5.000 satu? Enggak mau gitu. Enggak ada harganya. Ya walaupun murah tapi punya nilai harga itu kalau benda materi ya, seperti itu. Bukan berarti murah terus nanti kerikil segenggam pasir misalnya. Nah, kerikil satu truk boleh? Boleh, harganya mahal kerikil satu truk. Nah, satu enggak ada harganya, banyak berharga. Seperti itu. Kerikil, semen, pasir, besi gitu boleh komplit untuk bangun rumah gitu. Jadi yang paling murahnya yakni yang punya nilai harga, punya nilai ya, nilai di kalangan manusia gitu. Dalam catatan kaki disebutkan hadisnya riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab enggak disebutkan, cuma disebutkan dari Abu Dawud, Hakim rahimahumullah, tapi dalam catatan kaki hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ya. Sehingga dalam masalah mahar yang murah, yang mudah itu hadisnya banyak, ada yang sahih, ada yang dhaif gitu. Sehingga cukup berpegang dengan yang sahih gitu. Poin kedua, aqallul mahri minimal, mas kawin paling terkecil. Wa amma kaunuhu yasihu bil yasir, Adapun keberadaan sahnya mas kawin dengan sesuatu yang yasir, sedikit, murah, mudah gitu. Walau khotaman min hadidin, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Au ta'lima Qur'anin, atau mengajari Al-Qur'an. Nanti setelah akad nikah diajari Iqra gitu. Baca Iqra atau baca Aisyar gitu. Karena waktu jadi pengantin belum bisa membaca Quran gitu. Nanti seperti itu. Atau mendiktekan hafalan Al-Qur'an. Jadi hafalan, belum punya hafalan, didiktekan supaya hafal surat ini, surat itu gitu. Falima akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu jami'an. Wa shahahahu, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, min hadisi Amir bin Rabi'ah, dari hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Anna imra'atan min bani Fazarah, bahwasannya ada seorang wanita dari bani Fazarah, tazawwajat ala na'laini, bahwasannya dia itu menikah dengan mas kawin dua sendal, yakni sepasang sendal gitu. Sendal meli harganya berapa? 8.000 untuk mas kawin. Mas kawinnya sandal meli gitu. 8.000 rupiah gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, araditi an nafsiki wa maliki binaklaini, apa kamu ridho, apa kamu rela untuk dirimu dinikahi dengan harta sebesar dua buah sendal ya, sepasang sendal gitu. Qalat, maka wanita tersebut menjawab, na'am, iya, enggak apa-apa. Mas kawinnya sepasang sendal, enggak apa-apa. Fa'ajazahu, maka Nabi pun membolehkan. Nabi pun membolehkan. Akan tetapi hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa'ul Ghalil fi Tahriji Manari Sabil. Hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif, senada dengan hadis-hadis yang sahih tadi, yakni yang paling bagus, yang paling murahnya, paling gampangnya gitu. Sendal termasuk murah ya, termasuk gampang gitu. Asal bukan sendal yang istimewa gitu. Berikutnya, kata Imam As-Saukani rahimahullah, wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud min hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala, dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna rajulan a'ta imra'atan sadaqan mil ayadaihi ta'aman kanat lahu halalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya seorang laki-laki memberi kepada seorang wanita sadaqan, mas kawin, berapa mas kawinnya? Mil'a yadaihi to'aman, sepenuh kedua telapak tangannya makanan. Berarti seraup ya, seraup beras misalnya ya, seraup makanan. Yakni dua telapak tangan digabung jadi satu, ditaruh beras di situ. Jadi se nek jawane seraup, nek bahasa Indonesiane nek segenggam itu satu. Nek dua apa? Bahasa Indonesiane. Berkali-kali ya, ketemu kata bahasa Jawa sing bahasa Indonesiane enggak tahu. Seraup, ya sudah seraup gitu. Seraup beras. Dua genggam mungkin ya, dua genggam beras. Kanat lahu halalan, maka wanita tersebut halal, yakni sah menjadi istrinya. Sah menjadi istrinya. Wafi isnadihi do'fun, tapi dalam sanadnya ada kelemahan. Ada kelemahan gitu. Tapi walaupun ada kelemahan, ada hadis lain yang selaras dengan itu, yakni tentang cincin besi gitu. Kemudian wa akhraja ad-Daruqutni min hadisi li Abi Sa'id fil mahr, diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dari hadis ini, hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang mahar. Yakni walau ala siwakin min arokin, walaupun mas kawin itu berupa siwak ya, sikat gigi. Sikat gigi yang terbuat dari akar pohon arok ya, terbuat dari akar pohon arok. Ya kalau sekarang mungkin 5.000 harganya siwak ya. Itu sikat gigi gitu. Namun di dalam hadis ini juga ada kelemahan ya. Namun dalam hadis ini ada kelemahan. Terdapat dalam hadis yang sahih setelahnya ini, wa fi sahihain wa ghairihima, dan di dalam sahihain dan selain keduanya, min hadisi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis Sa'ad Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun, bahwa datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi laka, wahai Rasulullah, sungguh saya memberikan dirimu kepadamu, hibah. Saya pengin jadi istrimu gitu. Saya berikan diriku kepadamu gitu. Menghibahkan diri untuk jadi istri gitu. Faqamat qiyaman tawilan, maka Nabi berdiri. Dengan berdiri yang lama, enggak menjawab, diam saja gitu. Enggak dijawab. Lama enggak dijawab, faqama rajulun faqala. Kemudian karena lama enggak dijawab, berdiri seseorang dan mengatakan, ya Rasulullah, zawajniha in lam yakun laka biha hajatun. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berminat dengan wanita itu, nikahkan aja dengan saya gitu. Saya mau gitu jadi suaminya gitu. Kalau engkau tidak butuh gitu, engkau tidak berminat dengan wanita tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal indaka min sayin tusaddiqha iyahu, apa kamu punya sesuatu untuk mas kawin kalau kamu mau nikah dengan dia gitu. Qala, Dia mengatakan ma indi illa izarun, saya enggak punya kecuali satu sarung. Ya, satu sarung. Sarung satu-satunya yang dipakai gitu. Sarung satu-satunya yang dipakai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan in ataitaha izaraka jalasta la izarolaka. Kalau sarungmu kamu berikan untuk mas kawin, berarti kamu duduk enggak pakai sarung. Duduk terus di rumah enggak kemana-mana. Lah enggak punya sarung? Punya kain satu-satunya mau dibuat mas kawin. Ya kalau sudah diberikan terus kamu mau duduk enggak pakai apa-apa gitu. Punya negur satu gitu. Maka Nabi enggak setuju. Faltamis sayan, maka cari sesuatu. Dari hadis ini muncul hukum enggak boleh mahar itu hanya sekedar hak pakai gitu. Hanya sekedar hak pakai untuk gentian gitu. Jadi kemanfaatannya diberikan. Ya sarungnya tetap milikku tapi ya dipakai gentian gitu. Kalau dipakai istrinya ya suami enggak pakai, suami pakai berarti istrinya enggak pakai. Enggak boleh, enggak disetujui Rasul. Jadi memang bendanya diserahkan jadi milik istri, itu mas kawin, bukan hak pakai gitu. Seperti itu. Jadi hanya punya hak untuk memakai tapi nanti diminta lagi dipakai lagi gitu. Mas kawin motor dikasihkan istrinya, yang numpaki suaminya. Motornya suami istrinya enggak bisa naik motor. Gitu. Cuma hak gonceng berarti ya. Seperti itu. Nanti butuh dijual suaminya, yaitu sama juga bohong, gitu, enggak diberikan gitu. Jadi memang harta itu betul-betul jadi milik suami istri. Kalau enggak gitu, enggak bisa untuk gentian. Seperti sarung di sini, punya sarung satu-satunya untuk mas kawin. Ya kalau pas diberikan, ya enggak pakai apa-apa kan gitu. Maka carilah sesuatu. Faqala ma'ajidu syai'an, sudah cari-cari enggak dapat apa-apa. Cari ke rumah enggak dapat apa-apa. Faqala iltamis walau khotaman min hadidin, cari walaupun cincin besi. Cincin besi enggak dulu enggak sekarang ya murah, enggak mahal gitu. Enggak mahal. Fa iltamasa falam yajid sayan, maka dia mencari-cari enggak dapat sesuatu apapun. Enggak dapat walaupun cincin besi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, "Hal ma'aka minal Qur'ani sayun?" Apakah kamu punya hafalan Al-Qur'an? Gitu. Faqala na'am, iya punya. Suratu kada wa suratu kada, surat ini dan surat itu gitu. Li suwarin samaha, yakni surat-surat yang dia menyebutkannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada, bersabda kepada orang tersebut, qad zawajtukuma bima ma'aka minal Qur'an. Iya, aku nikahkan kalian berdua dengan apa yang bersamamu dari Al-Qur'an. Mas kawinnya hafalan Al-Qur'an gitu. Santri punya banyak ya. Siap? Sudah punya mas kawin banyak gitu. Hafalan banyak. Seperti itu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu. Sudah masuk waktu sholat, kita akhiri pembahasan, yakni paling minimalnya mas kawin, yakni murah tapi punya nilai. Al-Quran apa punya nilai harga? Ya nilai, tapi bukan nilai jual, tapi memang bernilai, ya sangat bernilai sekali gitu, mengajari Al-Quran gitu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.